Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Jumat 24 Agustus 2018 dibacakan Ahyar dan Veya Artega. KPK panggil Dirjen PAS terkait suap lapas Sukamiskin. Sopir mobil berstiker TNI jadi tersangka pemukulan siswa SMP. Scott Morrison terpilih jadi Perdana Menteri baru Australia. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidarun, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami dalam kasus dugaan suap jual beli fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. CNN Indonesia melansir. Sri Puguh bakal dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Fahmi Darmawansyah, narapidana kasus suap proyek di Badan Keamanan Laut. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan selain memanggil Sri Puguh, penyidik KPK juga memanggil sopirnya Mul. Sama seperti Sri Puguh, Mul juga bakal dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan Fahmi Darmawansyah. Namun belum diketahui pasti apa yang bakal dikorek penyidik Lembaga Antirasuah terhadap Sri Puguh dan Mul. Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husin, narapidana kasus korupsi Fahmi Darmawansyah, Hendri Saputra, dan Andri Rahmat, salah satu narapidana kasus pidana umum sebagai tersangka suap. Sidarun, kepolisian meningkatkan status MA, sopir mobil berstiker logo TNI yang diduga melakukan pemukulan terhadap siswa SMP, RAT di jalan tol menjadi tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Niko Avinta mengatakan peningkatan status tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MA. CNN Indonesia melansir. Niko enggan menjelaskan secara rinci apa saja barang bukti yang membuat MA menjadi tersangka. Dia mengatakan penjelasan akan disampaikan saat dilakukan rilis kasus tersebut. Polisi telah meminta MA untuk datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Pemanggilan itu dilakukan usai menyelidiki video pemukulan yang beredar dan melihat pada dua CCTV yang dimiliki Jasa Marga. Dalam pemeriksaan tersebut, MA pun mengaku telah melakukan tindakan pemukulan terhadap RAT. Pemukulan itu dilakukannya dalam kondisi sadar. Sidarun, Scott Morrison menjadi Perdana Menteri baru Australia setelah memenangkan pemilihan Ketua Partai Liberal. Morrison menjadi Perdana Menteri Australia ke-30 setelah Partai Liberal sepakat untuk mencopot Malcolm Turnbull. CNN Indonesia melansir. Morrison, sekutu mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull, menjadi Ketua Partai Liberal dengan perolehan suara 45-40 melawan mantan Menteri Dalam Negeri Peter Dutton. Sejak 2015, Morrison menjabat sebagai Bendahara Turnbull. Dirinya dipercaya mengawasi program ekonomi yang berurusan dengan defisit kas pemerintah dan penurunan pertambangan Australia. Sidarun, aparat polisi dari tim Opnal Polsek Merdu PD Jaya membekuk seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Sumber polisi menyebutkan pria tersebut adalah Safrizal Tahun, asal Gampung Menasah Lok. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Ia ditangkap pada Kamis malam sekitar pukul 20.00 WIB. Kapolsek Merdu, AKP Aditya Kusuma mengatakan penangkapan pelaku pengedar barang haram berupa sabu-sabu dan ganja ini merupakan yang terbesar dilakukan pihak anggota Polsek Merdu sepanjang 2018 ini. Dari tangan pelaku, aparat turut menyita 24 paket sabu-sabu serta beberapa bungkus ganja kering siap edar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederon gempa beruntun yang melanda Lombok selama 3 pekan terakhir mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan puluhan ribu warga mengungsi. Kompas.com melansir. Data penanganan darurat bencana gempa Lombok mencatat hingga Kamis gempa bumi mengakibatkan 555 korban meninggal dunia dan 390.529 jiwa penduduk mengungsi. Kabupaten Lombok Utara merupakan lokasi terdampak paling parah akibat gempa bumi. Di Lombok Utara sebanyak 466 korban meninggal dunia, 829 korban luka-luka, 134.236 jiwa mengungsi, dan 23.098 rumah rusak akibat gempa. Korban meninggal lainnya di Kota Mataram sebanyak 9 orang, Lombok Tengah 2 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 40 orang, KSB sebanyak 2 orang, dan Sumbawa 5 korban. Gempa juga mengakibatkan rumah dan fasilitas umum rusak. Data sementara hingga Kamis sebanyak 80.588 rumah rusak. Sederol Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno menyebut pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati akan menjadi Direktur Utama Pertamina. Kompas.com melansir. Pernyataan ini terlontar saat Rini memperkenalkan jajaran direksi perusahaan BUMN yang hadir di acara peresmian Gardu Induk Listrik Jayapura. Saat dikonfirmasi kembali, Rini menuturkan bahwa memang ia mengusulkan Nike sebagai salah satu dirut Pertamina. Sebelum menjadi PLT, Nike Widiawati menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia sekaligus merangkap PLT Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur di Badan Usaha Milik Negara, Minyak dan Gas. Sederon Jemaah Haji Aceh umumnya melakukan nafar sani atau nafar akhir, yaitu melontar jumrah selama 4 hari mulai 10 Zulhijjah dan akan berakhir Jumat hari ini atau 13 Zulhijjah 1439 Hijriah waktu Arab Saudi. Dari Banda Aceh, Mawaddatul Husna melaporkan. Tapi ada juga Jemaah Haji Aceh yang melakukan nafar awal, yaitu melontar jumrah selama 3 hari mulai 10 Zulhijjah dan sudah berakhir pada Kamis atau 12 Zulhijjah waktu Arab Saudi. Selanjutnya, jemaah kembali ke Mekah. Ketua PPIH Embarkasi Aceh, M. Lut Pakeh, menjelaskan, disebut nafar awal karena jemaah lebih awal meninggalkan Mina dan kembali ke Mekah. Total kerikil yang dilontar jemaah nafar awal sebanyak 49 butir. Sementara jumlah batu yang dilontar oleh jemaah yang melakukan nafar sani sebanyak 70 butir. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Jumat 24 Agustus 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.